Siapa yang merampok mereka? Abu Hurairah yang merampas unta-unta mereka, gerombolannya siapa? Muhammad bin Uwayna al-Bazari. Berikutnya Abi. Siapa di antara para sahabat itu yang terkenal kuat? Nah, yang saking kuatnya dia ditarik atau ditaruh kulit sapi di bawahnya, kemudian ditarik oleh beberapa orang, dia yang tidak bergeser dari tempatnya sementara kulit sapinya robek. Siapakah dia? Nabi. Kenal dia, tidak ada yang mengalahkan beliau kecuali beliau dikalahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia? Siapa orang ini, sahabat ini? Dan ini menjadi sebab keislaman dia, biarlah menjadi sebab keislaman dia ketika dia dikalahkan oleh Rasulullah sallallahu wasallam, itu beliau merasa. Siapa Habib? Abdul Wahid. Ya, pernah ya? Pernah ya? Abu Habas. Fadli. Jadi di mana disampaikan? Yahya. Abu Syifa, nah, nanti saya kasih Abu Syifa cerita-cerita. siapa namanya Abu Ibari. Kemarin di Karanganyar bisa cerita, tapi aku gak nyebut nama, kayaknya lupa kemarin. Ustazlim kok bisa cerita, misalnya kemarin nyebut sahabat ini kok, tapi gak nyebutkan namanya. Namanya adalah Rukana bin Abi Yazid. Rukana bin Abi Yazid. Nah, beliau terkenal dengan orang yang sangat kuat. Tadi antara contohnya, beliau berdiri ditaruh kulit sapi, kemudian kulit sapinya ditarik oleh beberapa orang, beliau tidak bergeser sama sekali sementara kulit sapinya robek. Nah, ini kalau kita rahimah di orang di Mekah, maka ketika dia bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia diajak bergulat dengan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia pun bergulat dengan Rasulullah, dan sebelumnya dia mengatakan bahwasanya sudah kebiasaan, tidak ada yang bisa mengalahkan aku. Nah, maka dalam sebagian riwayat Rasulullah mengatakan, kalau aku mengalahkan engkau, apakah engkau mau masuk dalam Islam? Maka akhirnya mereka pun bergulat, kalahlah Rukana. Kalahlah Rukana yang tidak pernah kalah sama sekali, dikalahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dia kalah, maka Rukana pun ulang, ayo kita ulang. Aneh ini, aneh kok saya bisa kalah dengan Rukana bin Abi Yazid. Maka diulanglah, dan ternyata yang kedua kalinya pun dia dikalahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada sebagian riwayat, dengan sebab itulah dia masuk ke dalam Islam, dan dalam riwayat yang lain masih ada beberapa waktu baru dia masuk ke dalam Islam. Ketika melihat dia merasa aneh dengan kekalahan dia yang tidak biasa, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam katakan kepada dia, muka engkau aku tunjukkan yang lebih aneh lagi. Nah, yang lebih menakjubkan lagi daripada yang kau saksikan sekarang. Lihat kepada pohon itu, kata Rasulullah SAW. Maka Rasulullah pun memanggil pohon yang cukup jauh. Ternyata pohon yang berjalan mendekat kepada Rasulullah SAW dan ke Rukana. Jalan pohonnya. Karena bidin rahimah diwarahimah. Setelah jalan, Rasul mengatakan kembalilah, maka kembali pohonnya ke tempatnya semula. Tapi takjub lagi tentunya Rukana. Ini diantaranya yang menyebabkan dia masuk ke dalam Islam. Hafidzin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan. Waswatu Khaybar, perang Khaybar. Perang Khaybar. Qala Asy-Syaikh Safiyur Rahman Al-Barquri rahimahullah taala, Ghazwatul Khaybar, perang Khaybar. Perang melawan Yahudi Khaybar. Wa fil Muharram, dan pada bulan Muharram, sanata sab'i min al-Hijrah, tahun ke-7 Hijriah. Kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Khaybar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menuju Khaybar. Waja'a man takhallafa 'anil Hudaybiyah liyudhana lahu. Fanada innasi alla yakhruju ma'ahu illa rawatun min jihad. Ilah rawatan bil jihad. Pada bulan Muharram tahun ke-7 Hijriah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menuju Khaybar. Dan ketika beliau keluar, datang pula orang-orang yang tadinya tidak ikut pada peristiwa Al-Hudaybiyah. Orang-orang yang tidak ikut ataupun tertinggal dari perang Hudaybiyah ataupun perjanjian Hudaybiyah, yang ketika itu terjadi ketegangan, berita terbunuhnya Rasulullah SAW membaiat para sahabat untuk rela mati demi membela balas Uthman, kematian Uthman, sampai terkenalah dengan baiatur ridwan. Terjadi baiatur ridwan yang jumlah mereka ketika itu 1400 orang. Datang orang-orang yang tidak ikut perang ataupun perjanjian pada biyah supaya diizinkan, yudhana, supaya diizinkan untuk dia ikut. Maka Rasulullah SAW menyeru, memanggil, menyeru di tengah-tengah manusia bahwasanya tidak boleh ada yang keluar bersama beliau kecuali orang-orang yang memang berkeinginan untuk berjihad. Tidak ada yang keluar bersama beliau kecuali orang-orang atau kecuali dengan tujuan semangat untuk berjihad. Kecuali orang-orang yang cinta semangat berjihad. Amal ghanimah tu fala yuqta lahum minhu syai'. Adapun ghanimah tidak diberikan kepada mereka sedikit pun. Adapun al-ghanimah tidak akan diberikan kepada mereka sedikit pun. Maka falam yakhruj ma'ahu illa ashabus syajarah. Maka tidaklah keluar bersama beliau kecuali orang-orang yang mengikuti bayat di bawah pohon. Ini bayat ridwan. Wa kanu alfan wa arba'a mi'atin. Alfan wa arba'a mi'atin. Dan jumlah mereka adalah 1400 orang. Wasta'mala al-Madinah bisiba'a ibna Qurtubah al-Ghifari. Dan beliau menunjuk wakil beliau di Madinah, Sibah bin Qurtubah al-Ghifari. Sibah bin Qurtubah al-Ghifari yang menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah. ثم سلك الجادة المعروفة الموصلة إلى خيبر. Kemudian beliau menempuh jalan yang agak sulit, yang sulit, yang ma'ruf, yang menyampaikan ke Khaybar, yang menyampaikan ke Khaybar. Hatta idza kana fi muntasaf at-tariq taqriban. Sampai ketika beliau sudah mencapai separuh perjalanan, lebih kurang separuh perjalanan, taqriban lebih kurang separuh perjalanan. Ikhtara tariqan akhar. Beliau memilih jalan yang lain yang yusiruhu ila Khaybar, yang menyampaikannya ke Khaybar min jihati Syam, dari arah Syam. Liyahula bainahum wa baina firarihim ila Syam, supaya bisa menghalangi mereka dari lari menuju Syam. Ya, jalannya melingkar. Jalannya menempuh jalan yang melingkar, yang di luar perkiraan orang-orang Khaybar. Ketika terdesak, mereka akan melarikan diri melewati Syam, mengarah ke Syam. Tetapi ketika sudah datang dari arah Syam, tidak bisa berlari, tidak bisa lari. Wabata al-laylatal akhirata qariban min Khaybar. Dan beliau pun bermalam pada malam yang terakhir dekat dengan Khaybar. Beliau bermalam pada malam yang terakhir yang sudah dekat dari Khaybar. Walam yashur bihil yahud. Sementara orang-orang Yahudi tidak mengetahui beliau, tidak mengetahui mengenalinya. Mereka tidak tahu kalau Rasulullah sudah dekat di Khaybar. Falamma asbaha, maka tatkala masuk waktu subuh, shalla al-fajr bi ghalas. beliau sholat fajar ketika masih gelap. Ini sholat fajar di awal-awal waktunya masih gelap. Gelap akhir malam, akhir malam remang-remang kolas. Karena di zaman dahulu belum ada penerangan, sehingga ketika selesai sholat subuh mereka belum saling mengenali di antara mereka. Nah, yang ada adalah apa? Ketika itu para wanita yang sholat, mereka terlihat hitam-hitam seperti burung-burung gagak, mutalab bi'adil, dalam keadaan mereka berselimut hitam begitu itu saja, belum nampak bi'olas dengan sebab masih gelap. Masih gelap karena memang belum ada penerangan. Kemarakiba huwa wal muslimun muttajihina ila masakin Khaibar, ila masakin Khaibar. Kemudian beliau dan juga kaum muslimin berkendaraan menuju tempat tinggal Khaibar, tempat tinggal orang-orang Khaibar, langsung ke perumahan-perumahan mereka. Ammal yahud faqad kharaju bi masahihim wa mukatilihim. Adapun orang-orang Yahud, mereka sungguh pagi-pagi telah keluar dengan skop-skop mereka dan juga keranjang-keranjang mereka. Yang malu fi ardihim, sudah siap-siap untuk bekerja di sawah-sawah ladang mereka. Wahum la ya'lamun, dalam keadaan mereka tidak mengetahui kalau Rasulullah datang. Falamma ra'awil jaysh, maka tatkala mereka melihat para tentara, raja'u muharibin, mereka pun kembali ke tempat-tempat mereka sambil mengatakan ya ulul Muhammad, wallahi Muhammad wal khamis, demi Allah Muhammad dan juga para dan juga tentara-tentaranya pasukannya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahu akbar, kharajat Khaibar, inna idza nazalna bi sahati qaumin fa sa'a sabahul hari. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahu akbar, Allah Maha Besar, kharajat Khaibar, runtuhlah, jatuhlah Khaibar, runtuhlah Khaibar. Kharajat itu runtuh karena kayak buruk gitu, kayak rapuh. Kharajat Khaibar, runtuhlah Khaibar. Sesungguhnya kami, jika kami telah tiba di halaman suatu kaum, maka alangkah jeleknya bagi orang-orang yang diperingatkan tersebut. Wa Khaibar ala bu'di wa'idin wa sab'ina ba'dal mi'ah kilometran syimari Madinah. Khaibar itu jaraknya 171 km sebelah selatan Madinah. Khaibar itu jaraknya ala bukti, jaraknya adalah 171 km ke arah selatan Madinah. 171 km dari sini kemana? Palembang ke Prabu 90. Palembang ke Madura Jawa. Terus, aku kemarin ini berapa sih? 100. 119. Tambah ke Palembang 60. Berapa? 100. 79. Taruhlah Nah, dari Palembang ke Maraimin kurang lebih. Dari Palembang ke Maraimin sekitar 170 sekian kilometer. Nah, kalau pakai mobil, insyaallah berapa? 3 jam lebih. Lebih dari sini aja 3 jam, 4 jam lah bentar lama. Ya, mobil pakai onta atau kuda berapa nanti dicoba. Nah, kalau jalan lama lagi kalau di jalan lima nih orang 171 km cukup jauh mereka menempuhnya dengan tentunya kendaraan pada zaman dahulu tidak secepat wakanat masakituha munqasimatan ila thalathati ashhur. Perkampungan atau tempat tinggal orang-orang Khaibar, penduduk Khaibar terbagi menjadi 3 daerah. Tiga daerah distrik atau wilayah yaitu An-Nutoh atau An-Nakoh, An-Nakoh, nama salah ya, Wal-Katibah, Was-Syaf. Daerah Khaibar itu terbagi secara umum menjadi 3, yaitu An-Nakoh, kemudian Al-Katibah, dan Was-Syaf. Ini 3 daerah secara garis besar, daerah Khaibar. An-Nakoh, Al-Katibah, dan Syaf. Fannaqatu salasatu rusul. Maka daerah wilayah Naqah ada 3 benteng. Memiliki 3 benteng. Hisnu Na'imin, Hisnu Na'im nama bentengnya. Kemudian Hisnu As-Sa'bi Ibni Ma'ad atau Mu'ad, benteng As-Sa'd Ibni Mu'ad, wa Hisn Qal'ah Az-Zubair, dan benteng Qal'ah Az-Zubair. Ini 3 benteng yang ada di awal Natah, yaitu Hisn Na'im, benteng Na'im, kemudian benteng As-Sa'd Ibni Mu'ad, dan benteng Qal'ah Az-Zubair. Was-Syaf, sementara As-Syaf daerah yang kedua, As-Syaf Hisnan memiliki 2 benteng, Hisnu Ubay, benteng Ubay namanya, wa Hisnu Nizam, benteng Nizam. Wal-Katibah, sementara Al-Katibah, daerah Al-Katibah adalah satu musuh memiliki 3 benteng. Memiliki 3 benteng. Nah, yaitu Hisnul Qomus, benteng Qomus, Qomus, wa Hisnul Wati, Hisnul Wati, dan benteng Wati namanya. Wa Hisnu Salali, dan benteng Salali atau Sulali. Ini banyak bentengnya. Nah, wa kanat fi Khaibar qusur wa qala'un ukhra saghiratun, dan di Khaibar juga ada benteng-benteng yang lain yang kecil-kecil, yang kecil-kecil. Tetapi lam takun tablughu mablagha hadhihi al-qusur fil quwwati wal mana'ah. Tetapi benteng-benteng yang banyak yang kecil-kecil tadi tidak mencapai tidak mencapai sebagaimana benteng-benteng di atas dari sisi kekuatan dan kekokohannya. Nanti kalau tidak rahimani wa rahimakum. di zaman kita ini, kalau kita ini kayak nggak punya benteng, bentengnya nggak ada pagarnya, serbu benteng, nggak bentengnya, langsung diserang tinggal satu, nggak perlu benteng-bentengan. Nah, ya sulit. Allah, semoga tidak terjadi. Kalau orang menyerang di daerah kita ini, nggak ada pertahanan, langsung bisa masuk ke jantung pertahanan. Nah, fathu an-nathar. Berikutnya pembukaan benteng ataupun daerah Nathar. Pembukaan benteng apa? Daerah Nathar. Wa azkara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syarqiyyah qusur an-Nathar ba'idah 'an mudannabli. Sorry, baca. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat khemah. Nah, di bagian timur benteng Nathar. Di bagian timur benteng Nathar yang jauh dari jangkauan anak panah musuh. Yang cukup jauh dari jangkauan anak panah musuh. Malah berapa jauh jangkauan anak panah ini. Wa bada'a al-qital bi fardil hisar 'ala hisni na'ib. Dan beliau memulai peperangan dengan mengepung benteng Na'ib. Memulai peperangan dengan mengepung benteng Na'ib. Wa kana hisnun badi'an. Dan benteng Na'ib ini adalah benteng yang kokoh, manin, rafi'an, tinggi, sohbal murtaqa, sulit untuk dipanjat. Nah, benteng yang kokoh, yang tinggi, yang sulit dipanjat, sulit dinaiki, sohbal murtaqa, sulit dinaiki. Wa kana haudu, wa kana haudu ad-dima'il awwal lil yahud. Dan benteng Na'im ini adalah garis pertahanan yang pertama milik Yahudi. Garis khot, garis ad-difa, pertahanan yang pertama milik Yahudi. Wa fihi bataluhum Marham. Dan di benteng inilah ada jagoan mereka yang bernama Marham. Ada jagoan mereka yang bernama Marham. Allazi kana yu'addu bi alfi rajulin, yang kekuatannya ataupun kehebatannya dia ini dianggap sama dengan 1000 pasukan. Marham ini dianggap sama dengan 1000 pasukan. Jagoan pahlawannya dia dianggap menandingi 1000 pasukan. Fawaqa hadzal muramah bainal fariqaini ayyaman. Maka terjadilah saling lempar, saling panah di antara dua pasukan beberapa hari. Karena sulit untuk mendaki, menaiki benteng tersebut. Tsumma basyarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil fath. Nah, maka kemudian Rasulullah SAW memberikan kabar gembira kepada mereka dengan kemenangan. Wakal, dan beliau mengatakan la uqiyanna rayah wadan rajulan yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbullahu wa rasuluh. Sungguh kata Rasulullah SAW, besok aku akan memberikan bendera perang ini kepada seorang lelaki yang dia cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya cinta kepadanya. InsyaAllah langsung disifati oleh Rasulullah SAW yang akan mendapatkan bendera perang ini. Pimpinan bendera perang adalah orang yang direkomendasi oleh Rasulullah, dia cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya cinta kepadanya. fatahallahu baina yadayhi. Ada tambahan, dan Allah akan memberikan kemenangan melalui dia, biadanya dengan tangannya. Dengan pimpinan dia, Allah akan memberikan kemenangan. Fabadal muhajirun wal ansar kulluhum yatamanna an yuqaha. Maka orang-orang muhajirin dan juga orang-orang ansar, mereka bermalam atau menghabiskan malam tersebut seluruhnya, yang muhajirin dan ansar, mereka berangan-angan diberikan bendera perang tersebut. Sampai dalam riwayat yang lain disebutkan Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, belum pernah aku menginginkan menjadi seorang pemimpin kecuali ketika itu. Kata Umar, belum pernah aku menginginkan untuk menjadi seorang pimpinan kecuali ketika itu. Sampai beliau ketika pagi subuh hari, nah, diberitakan habis sholat subuh, ketika berzikir beliau agak maju sedikit, agak maju supaya ditunjuk oleh Rasulullah SAW. Tentunya bukan karena beliau senang kepemimpinan, bukan. Karena beliau tadi menjelaskan apa? Belum pernah aku menginginkan kepemimpinan kecuali ketika itu. Artinya memang mereka, beliau Rasulullah SAW, tidak menyenangi untuk menjadi seorang pemimpin. Cuma karena Rasulullah telah merekomendasi pimpinan ini, bahwasanya yang akan jadi pimpinan itu adalah orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya cinta kepadanya. Itu yang mereka inginkan. Nah, kalau semata-mata mengaku cinta kepada Allah dan Rasulnya, semua orang bisa mengaku. Tetapi ketika beberapa mendasi Allah dan Rasulnya cinta kepadanya, itu tidak ada yang mengetahuinya kecuali orang yang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Nah, sebagaimana disebutkan dalam sebuah syair, nah, laisa syahru an tuhib walakin asyahna an tuhab. Kama qala syair, yang paling penting itu bukan engkau mengatakan cinta, tetapi yang paling penting itu adalah engkau dicintai. Apalah gunanya engkau menyatakan cinta sementara orang yang engkau cintai tidak mencintai engkau. Nah, sehingga yang paling penting itu bagaimana engkau dicintai, bukan bagaimana engkau mencintai. Nah, laisa syahru an tuhib, bukanlah perkara yang penting itu engkau mencintai, nah, mengaku cinta, walakin asy'an, akan tetapi yang paling penting itu adalah tuhab, engkau dicintai. Kalau semata-mata mengaku cinta, semua orang bisa, tapi dicintai oleh yang kita cintai, itu yang paling penting. Banyak yang kita mengatakan yadzahi wasran bilailah walailah la tukirruhum bidan. Masing-masing orang mengaku punya hubungan cinta dengan Laila. Kullun yadzahi wasran bilailah Laila, walakin Laila la tukirruhum idaka, akan tetapi Laila tidak mengakui cinta mereka. Nah, namanya cinta sebelah tangan. Ini khalafidul rahimani wa rahimahumullah. Nah, ini direkomendasikan dua-duanya. Dia cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya pun cinta kepadanya. Nah, fa'asbaha falamma asbaha qala, maka tatkala pagi hari Rasulullah mengatakan, aina Ali ibn Abi Thalib, di mana Ali bin Abi Thalib? Qalu, mereka mengatakan, huwa yashtaki, beliau sedang yashtaki aynai, beliau sedang sakit mata dan susah untuk berjalan. Yashtaki aynai, beliau sedang sakit mata. Berarti apa? Sakit mata itu sudah dari zaman dahulu. Kan zaman sekarang bisa jadi. Fa arsala ilaihi fa utiya bih. Maka Rasulullah mengutus orang kepada Ali, kemudian didatangkan Ali, kemudian Ali didatangkan. Dalam riwayat yang lain dituntun. Enggak jelas dituntun. Nah, dituntun. Fabasaka fi 'ainai, maka Rasulullah pun meludah. Nah, ke kedua matanya. Wa da'alahu fa bari'a. Dan Rasulullah pun mendoakan kebaikan untuknya, maka beliau pun sembuh. Meludah ini khusus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jangan meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau mendoakan na'am, kalau meludah lah. Nah, malam kalau apa yang dimaksud tabel yang sedikit itu sudah yang keluar sedikit. Maka Ali pun seketika sembuh ka'allam yakun bihi wajah, seolah-olah tidak pernah sakit sama sekali. Nah, seolah-olah apa? Tidak pernah sakit sama sekali. Nah, yang lebih hebat lagi apa? Kejadian yang menimpa siapa? Hah? Qatadah bin An-Nu'man. Qatadah bin An-Nu'man radhiyallahu anhu, yang beliau ketika perang matanya tercongkel sampai jatuh ke dadanya. Kemudian dikembalikan oleh Rasulullah SAW. Nah, dikembalikan ke tempatnya. Ini kalau tidak rahim dari orang yang mengumumkan izat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'aqarraya, maka na'am Rasulullah pun memberikan kepada beliau bendera perang. Wa amarahu an yad'uahum ila al-Islam qabla an yuqatilahum. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu perintahkan kepada beliau untuk menyeru mereka kepada Islam sebelum memerangi mereka. Sampai sini ya kan bidin rahimani wa rahimakumullah. Dan di antara faedah yang lain dalam ini sangat banyak sebenarnya, sering disampaikan faedah tentang pengutusan ataupun diangkatnya Ali sebagai pemimpin. Nah, di antaranya ini menunjukkan mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini ataupun petikan dari hadis ini menunjukkan mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayatun min ayatin nubuwwah, tanda-tanda kenabian beliau. Beliau meniup kepada kedua mata Ali meludah dan mendoakan Ali pun sembuh, seolah-olah apa? Tidak pernah sakit sama sekali. Mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara faedahnya pula adalah fadilatu Aliin radhiyallahu anhu, keutamaan sahabat yang mulia Ali radhiyallahu anhu. Begitu pula di antara faedahnya adalah al-iman bil qadar, iman kepada takdir. Dari sisi ya kana fidir rahimani wa rahimakumullah, orang yang berharap untuk jadi pemimpin peperangan tersebut, para sahabat yang lain pada berharap, nah ternyata enggak dapat. Tidak dapat, sementara Ali yang enggak tahu menahu, tahu-tahu dipanggil. Itu menunjukkan apa? beriman dengan takdir Allah Taala. Kalau sudah Allah takdirkan, engkau tidak memiliki usaha apa-apa, maka pasti terjadi. Dan ya, jika beriman, engkau tidak akan merasakan manisnya iman sampai engkau mengetahui bahwasanya apa yang Allah takdirkan menimpa tidak akan meleset darimu, dan apa yang Allah takdirkan tidak menimpa tidak akan mengenai dirimu. Nah, Ali tidak berusaha sama sekali. Nah, bahkan mungkin tidak mengetahuinya, tahu-tahu dia diberikan bendera perang, sementara yang lainnya telah berusaha ataupun berharap, tetapi Allah takdirkan tidak, Rasulullah memberikan tidak memberikan bendera perang kepada dia. Ini karena bidin rahimani wa rahimakumullah, di antara faedah dari apa yang kita baca dari diangkatnya Ali radhiyallahu anhu sebagai pemimpin perang Khaibar ketika ini. Belum lagi namanya faedah tentang keutamaan tauhid. Nah, fadilatu at-tauhid. Dari sisi apa? Dalam kelengkapan riwayatnya Rasulullah memerintahkan untuk berdakwah terlebih dahulu kepada tauhid. Sebagaimana apa? Riwayat ini itu tidak berjauhan, berdekatan dengan hadis pengutusan Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu ke Yaman, disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah dalam kitab tauhid tentang keutamaan tauhid ataupun keutamaan berdakwah kepada tauhid. Ini sebentar yang dibaca, bisa kita baca. Subhanallah.